استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا سكرت بكتي بنت لراني لويه لويه لمونتي نراونا نغلموني Turung mati wis ngrasakno sekarat rekasane nganti ora bisa sambat rekasane nganti ora bisa sambat astagfirullah. Mulane para arwah nek malam Jumat padha modho nyambangi kramat lan nyambangi anak putune nanging ora ana sing gelem ngaji ora ana sing salat malah ketemu anake dhewe beciat larat ra ngerti syariat nambahi banget larane siksane malaikat nambahi banget panase wong tuane ndek jero alam landrat astagfirullah. Roy wong tuane nangis ngancam landengu karo luwe trewesan metu kebajot anak putu kungger leh moran duwe papan iman lan panemu senenganmu mabuk wamer main metok lan nyekel kertu titenono kowe besok nek Bongko nututi aku mesti ngrasakno siksa nganti ra iso sambat ra iso guyu. Nanging nek roe wong kang mukmin padha bunga-bunga sependinane tansah oleh kiriman Fatihah saka putra lan wayang malah yen malam Jumat kirimane tansah tambah saka jamaah shalawat ngaji lan istighosah uga saka jamaah ngaji baitun nur al-Qur'an ya stong. Nanging yen roy wong kafir lan munafik, delokno roy akeh kang padha mlakrak, roy ora tau anteng, ora tau iso ngrasakno kepenak. Pentino roy melas getun, weruh anak putune padha ngorak. Senengane anak putune surak-surak, kawanane kertulan botol arak. Ora ngerti wong tuane roy ketelarak, telarak. Monggo diangkat tangane. Yen kadai pun tosong katos wedine segoro katos pun di benjang Gusti salekulo beto duh ya Allah Gusti kula nyuwun ngapura sedaya dosane tiyang sepah kalelan guru-guru kula ugi dosane jamaah kang rawuh dalu niki sedaya ya lima sirri La tahtiki sitro'anna wa'afina wa'fu'anna wa'kullana khaisukunna ya aliman sirri minna La tahtiki sitro'anna wa'afina wa'fu'anna Wa kullana khaisukunna Ya khabir ya latifan bil khalqi Ya aliman bil khalqi Ya khabiran bil khalqi Ultuf bina Ya latif Ya alim Ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal Innak latifu lam tazal ultuf bina al-muslimin Ya Allah biha Ya Allah bi husni al-Fatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi husni al-Fatima Amin Allahumma